السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai dari membaca hadis yang ke-31 dari Bahjah Qulubil Abrar ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini masuk pada hadis yang ke-32. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca dulu hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqatun, wa laisa fi ma duna khamsati awaqin minal wariqi sadaqatun, wa laisa fi ma duna khamsi zaudin. Dalam riwayat yang lain, zaudil ibili sodakotun. Muttafaqun alaih. Beliau dalam hadis yang ke-32 ini menukil riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqatun. Tidaklah dalam barang yang kurang dari 5 wasak berupa tamar, berupa kurma, itu ada sedekahnya. Jadi tidaklah ada zakat, tidaklah ada sedekah wajib. Karena kita sudah tahu sedekah itu ada 2 ya, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut zakat. Laisa fi ma duna khamsati ausuqin minat tamri shadaqah. Tidaklah kurma yang kurang dari 5 wasak itu ada zakatnya. Walaisa fi ma duna khamsati awaqin minal wariti shadaqatun. Begitupun perak yang kurang dari 5 uqiyah ada zakatnya. Kalau kurang dari 5 uqiyah itu tidaklah ada zakatnya. Walaisa fima duna khamsi zaudin shadaqatun. Dan tidaklah atau tidak ada zakatnya fima duna khamsi zaudin. Kalau kurang dari 5 ekor unta tidak ada sedekahnya. Baik, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jadi di sini disebutkan kurma, kemudian fiddah, perak, warq, ya, dari kata warq itu perak, dan zaud, nah itu unta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari beliau. Ishtamala hadzal hadis ala tahdidi amsibati amwali zakawiyatil ghalibah. Beliau memasukkan hadis ini ke dalam Bahjahul Bil Abrar yang beliau tulis merupakan Jawami'ul Kalimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyebutkan batasan-batasan nisab dari harta yang wajib dizakati. Walaupun di sini disebutkannya kurma, walaupun disebutkannya wariq, ya, perak, atau disebutkannya apa? Unta. Ini termasuk dari Jawami'ul Kalimnya Rasul. Kenapa? Lihat berikutnya. Wallati tajibu fihi zakah. Maka yang diwajibkan zakat dalam hadis ini, ya, al-hububu wath-thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Mana menyebutkan biji-bijian dan buah-buahan? Beliau menyebutkan satu contoh kurma. Ya. Nah, kurma termasuk buah dan memang berbiji, ya. Termasuk biji-bijian dan termasuk buah-buahan, dan itu satu golongan yang sama dalam zakatnya. Maka Rasul cukup menyebutkan satu, ya. Wal mawashi minal an'am ats-tsalatsah. Kemudian berikutnya beliau pun menyebutkan binatang ternak yang 3. Walaupun di sini disebutkan apa? Unta. Nah, sudah pada paham kalau disebut unta berarti ya binatang ternak yang lainnya ada zakatnya juga. Nah, berikutnya wan-nuqud. Berikutnya yaitu uang atau emas dan perak, walaupun disebutnya di sini ya wariq, perak saja. Tapi yang dimaksud ya adalah sesuatu yang sama dengan perak, emas, dan sesuatu yang sebanding dengan itu semuanya. Uang diantaranya. Begitupun oleh beliau disebutkan wa ma yatafarra'u anha min urudit tijarati. Dan sesuatu yang termasuk bagian dari uang itu, ya, di antaranya barang jualan, urudut tijarah, barang yang diperjualbelikan. Nah, disebutkan oleh beliau panjang ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan tiga. Nah, fasubhanallah, dengan riwayat ini bisa meringkas. Nah, bisa meringkas. Baik, kita lihat penjabaran dari beliau. Amma zakatul hububi wasimar. Adapun zakat dari biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini maksud biji-bijian dan buah-buahan, sebagaimana mungkin diantara kita pernah mempelajari tentang zakat. Nah, tidak semua buah-buahan dan tidak semua biji-bijian itu harus apa? Dikeluarkan zakatnya, tapi ada nisabnya. Nah, ada kriteria bijinya. Bijinya bisa mengeras dan bisa awet disimpan. Begitupun buahnya. Ya, buahnya bisa awet disimpan. Jadi tidak semua buah-buahan. Karena ada syarat-syarat dalam riwayat yang lain. Nah, fa inna nassa hadzal hadis anna nisabaha khamsatu awsutin. Disebutkan dalam hadis ini bahwa nisab biji-bijian dan nisab buah-buahan yang disebutkan oleh Rasul, salah satu contohnya adalah kurma tadi. Ya. Maka nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Fama duna dzalika la zakata fihi. Kalau panennya kurang dari itu, maka enggak ada zakatnya. Wal wasku situ naso'an biso'in nabi. Dan yang disebut dengan satu wasak itu 60 so' dengan so'nya nabi. So' itu bentuk takaran, dengan takarannya nabi. Sebagaimana kita ma'ruf ya, kalau zakat fitr 1 so' itu sekitar 2,5 atau 3,5 liter ya, 3,5 kilogram atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, itu 1 so'. Nah, maka kalau 5 wasak tinggal dikalikan saja sekitar 632 kilo. Nah, jadi 5 wasak itu sekitar 632 kilo sekian. Fatakunu khamsatu aw al ausuk 300 sa'. 300 sa'in. Maka 5 wasak itu berarti 300 so. Nah, tadi 1 so-nya 2,5 sekitar itu, atau 3,5 kilogram, 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Faman balagat hububu zar'ihi au magalli thimarihi hadzal miqdar fa akthar fa alaihi zakatuhu. Maka barang siapa yang hasil panen dari biji-bijiannya, ya, hasil panen dari ladangnya, atau banyak dari hasil petikan buah-buahannya itu, dengan batasan yang sudah disebutkan di sini atau lebih, ya, maka harus mengeluarkan zakatnya. Fima sukiya bimaunati, fima sukiya bimaunatin nisful usyr, nisful usyri. Kalau memang disiram menggunakan biaya, maka zakatnya ya, setengah dari sepersepuluh, nah, 5%. Setengah dari 10%, 5%-nya. Wa fi masukiya bi ghairi maunatin al-usyr. Kalau disiram, diairi, ya, dengan tanpa ada biaya, maka zakatnya adalah al-usyr, 10%. Nah, ini sesuatu yang sedikit, ya, bukan sesuatu yang banyak. Nah, komisi dikasih 5% itu ya sedikit. Apalagi dari ya, 632. Sedikit ya, 5%-nya 6 kintal ya. Yang didapatkan itu tidak dizakatkan 2 kintal, 3 kintal, tidak. Ya. Hanya 5%-nya atau 10%-nya. Baik. Maka ini dari zakat biji-bijian dan buah-buahan. Nah, kalau dijabarkan dari apa, tamar tadi ya, yang disebut satu jenis saja oleh Rasul. Nah, dan itu mencakup segala biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati. Nah, dengan kriteria yang beliau tidak disebutkan di sini. Nah, kita harus mempelajari lagi. Nah, biji-bijian seperti apa, buah-buahan seperti apa yang wajib dizakati. Nah, dan beliau tidak menyebutkan karena bukan tempatnya di sini. Berikutnya, wa amma zakatul mawashi, berpindah kepada berikutnya, zakat tentang binatang ternak. Falaisa fima duna khamsin minal ibili syai'un. Tidak ada zakatnya kalau memiliki unta kurang dari 5 ekor. Tidak ada zakatnya kalau punya unta kurang dari 5. Nah, dan ini pun binatang ternak, ya, binatang ternak memiliki kriterianya juga. Di antaranya binatang ternak yang digembalakan, bukan yang dikandangin terus, tapi yang digembalakan. Jadi, kalau dikandangin terus, enggak termasuk kriteria yang dizakati. Nah, fa idza balagat khamsan, baru kalau unta itu sudah ada 5 ekor, ya, fa fiha syatun, maka wajib dizakati dengan membayarkan zakat 1 ekor kambing. Tsumma fi kulli khamsin syatun, kemudian setiap kelipatan 5 berikutnya, ya, 5 5 5, berarti 5 10 15, nah gitu ya, Nah, itu dizakati dengan satu ekor kambing. Ya. Tsumma fi kulli khamsin ya syatun. Setiap kelipatan 5 satu ekor apa? Kambing. Ila khamsin wa isrin. Itu terus berlaku sampai hitungan untanya 25. Kalau sudah sampai 25, fatajibu fiha bintu makhab. Maka wajib membayar zakatnya itu satu ekor bintu makhad. Ya. Apa bintu makhad? Wahyallati tammalah hasanah. Yaitu unta yang sudah sempurna umurnya 1 tahun. Nah, jadi zakatnya unta lagi itu kalau sudah 25 ekor. Ya. Nah, unta sama kambing wah jauh sekali bandingannya. Ya. Unta itu puluhan juta harganya. Ya. Sampai hitungan 24 unta itu masih kambing terus. Nah, sesuatu yang sedikit. Nah. Kalau dihitung-hitung kan diuangkan itu besar sekali. Unta 24 ekor, ya. 24 ekor. Berapa miliar mungkin itu kalau dihitung. Ya, atau berapa ratus juta. Ya, kalau diuangkan. Tapi yang dizakatinya atau mengeluarkan zakatnya hanya ya dengan kambing. Setiap 5 ekornya. Baik. Cuman 4 ekor kambing kan itu. Ya, dari 24 itu. Nah. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan wa fi 36, kemudian kalau sudah bertambah lagi sampai 36 ekor kambing ekor apa sapi ya bintu labun lahasanatan, yaitu dikeluarkan zakatnya. Nah, bintu labun sapi apa unta yang sudah berumur 2 tahun. Nah, kita bicaranya masih unta ya. Wa fi 46. Kemudian kalau sudah mencapai ya 46 ya hiqqatun. Zakatnya yang dikeluarkan adalah hiqqah. Nah. Apa hiqqah? Laha thalathu sinin. Unta yang sudah umur 3 tahun. Wa fi ihda wasittin, kemudian kalau sudah mencapai 61 jada'atun, zakatnya 1 ekor jada'ah. Apa jada'ah? Laha ya, 4 sinin, unta yang sudah 4 tahun. Wa fi 76, kalau sudah mencapai 76 ya, binta labun, 2 ekor unta yang sudah berumur 2 tahun. Wa fi 91, berikutnya kalau sudah mencapai 91 hiqqatan, 2 ekor unta yang sudah berumur 3 tahun. Fa idza zadat ala 20 wa 100, dan kalau sudah lebih dari ya 120, fa fi kulli 40 bintu labun. Ya, maka setiap hitungan 40 atau 1/40-nya itu ya bintu labun. Nah. Baik. Sudah punya unta ya. 130 misalkan, tinggal dibagi saja, dibagi 40 berapa ya. Nah, hasilnya maka nah 1 bintu labun. setiap hasil bagiannya tadi. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, dan setiap kelipatan 50 itu hiqqah, ya. Sudah 250 sapi, ya. Ini bisa dibagi 50 ya, bisa. Nah, berarti 5 hiqqah. Nah, karena bagi 50, bagi 40 ya kurang, bagi 50 pas. Nah, jadi nantinya kalau sudah banyak ratusan, lebih dari 120, maka ya tinggal dibagi 40 bisa, ya. Bisa bagi 50, oh enggak bisa. Ya, bagi 50 sedikit. Oh, ini berarti bagi 40 bisanya. Nah, gitu. Nah. Baik, sudah kelipatan 40 atau sudah kelipatan 50. Baik. Berikutnya beliau menyebutkan tentang sapi. Wa amanisabul baqari. Adapun nisab dari binatang ternak sapi, fasalatsuna, maka dimulai dari 40. Fiha tabi'un au tabi'ah. Ya. Lahu sanah. Yaitu dimulai dari 30, ya. 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah tabi atau tabi'ah. Apa tabi atau tabi'ah itu? Sapi jantan atau sapi betina yang sudah berumur 1 tahun. Wa fi arba'in musinnah. Kalau sudah sampai 40, maka musinnah. Apa musinnah? Laha sanatan. Sapi yang sudah umurnya 2 tahun. Ya. Jadi kalau 39 sapi itu masih 1 sapi. Nah, gitu. Kalau sudah 40 sapi baru, dan 40 sapinya itu sudah 1 tahun juga dimilikinya, ya. Nah, tidak wah baru lahir nih udah 40 sapi, ya. Langsung dijakati? Enggak, ya. Nunggu haulnya. Nah, kapan? Ya, kamu waktu itu wajib zakat. Nah. Kalau pas waktu wajib zakatnya ternyata 39 lagi, ya, karena mati atau disembelih, ya. Maka ya satu lagi zakatnya. Ya. Baik. Satu pintu labun. Nah. Baik. Berikutnya summa fi kulli thalathin tabi'un wa fi kulli arba'in musinnah. Setiap kelipatan 30-nya dikeluarkan zakat tabi, satu ekor sapi yang berumur 1 tahun. Nah, kemudian bertambah, kalau sudah menjadi kelipatan dari 40, wa fi kulli arba'in musinnah. Kalau sudah kelipatan 40, maka musinnah. Ya. Setiap 40-nya itu ya satu ekor sapi yang sudah berumur 2 tahun. Nah, berikutnya wa amani sabul ghanam. Adapun nisab dari kambing. Fa aqalluhu 40. Yang wajib dikeluarkan zakatnya paling sedikit dia memiliki 40 ekor kambing. Ya, fiha syatun. Kalau sudah 40 ekor kambing dimiliki 1 tahun, itu pun digembalakan, tidak dikandangin terus, maka ya dizakati satu ekor kambing lagi. Nah, tidak terkait umur kalau kambing zakatnya, ya tidak terkait umurnya. Wa fi ihda wa isyrin wa mi'ah. Nah, dan kalau sudah mencapai ya 121, nah syatan, maka ya zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kok jauh sekali ya jaraknya? Ya, dari 40 sampai 121. Nah, Kalau kambing itu beranaknya cepat, ya, beda dengan sapi atau unta. Ya, kalau sapi, unta rata-rata kalau lahiran satu, ya. Kalau kambing enggak, ya, bisa tiga, ya. Dan umur kehamilannya pun, ya, relatif cepat. Makanya agama Islam sangat, ya, ringan. Coba kalau hitungannya seperti unta, ya, berat, ya, banyak nanti yang dikeluarkannya. Nah, kalau kambing karena cepat beranak, maka ya mulai dari 40, ya, 40 sampai 100 itu masih satu terus zakatnya itu. Ya, baru kalau sudah 121 itu dua kambing. Wafi mi'atain wa wahidah, ya, salasu syayahin. Kalau sudah mencapai 201 ekor kambing, maka baru bertambah 3 ekor kambing zakatnya. Wafi kulli mi'atin syatun, berikutnya bertambah lagi, maka setiap kelipatan 100 itu dizakati 1 ekor. Wama baina faridain yuqalu lahu waqsun fil mawasi khasatan. Dikatakan oleh beliau, ya, bilangan yang tidak terhitung zakatnya, yang diwajibkan atau di antara dua hitungan, dua bilangan yang tidak diwajibkan, ya, zakatnya, yuqalu lahu waqsun, maka disebut dengan waqs. Apa itu waqs? Ya, la syai fihi, ya, tidak wajib dizakati. Nah, padahal kan kambing tadi 40, ya, paling sedikit 40. Kalau 80 tetap satu, padahal dua kali lipatnya. Ya, iya kan? Kalau 70 tetap satu. Ya. Nah, padahal sudah dua kali lipat lebih. Nah, itu disebut waqs namanya, waqsun. Nah, la syai fihi, itu enggak ada zakatnya. Bal huwa afuun, bahkan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada hambanya. Tidak wajib. Kalau mau sedekah ya silahkan. Kayak gitu. Nah. Oh, sudah 100 nih. Ya. Zakatnya 2 sajalah. Boleh? Boleh. Nah, amma baqiyatul hayawanat, kemudian beliau menjelaskan berikutnya, adapun hewan-hewan yang lain, kal khayli wal bighali wal hamiri wa ghairiha, falaisa fihi zakatun, seperti kuda, kemudian bigol. Apa bigol? Nah, peranakan kuda dengan keledai, ya. Peranakan kuda dengan keledai. Keledai dan kuda dikawinkan. Nah, itu hasilnya bigol. Nah, hamir, keledai, ini jelas. Wa ghairiha, dan selain itu, ayam dan semisalnya, falaisa fihi zakah, maka enggak ada zakatnya. Sebanyak apapun enggak ada zakatnya. Zakat yang wajib, ya. Nah, adapun yang sunnah, ya, ada. Silahkan, kapanpun itu. Illa idza uidda lil bai'i wasyira, kecuali, ya, kalau hewan-hewan yang tidak wajib dizakati itu memang disediakan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan termasuk dari yang terakhir nanti, ya, termasuk barang dagangan. Kalau sekedar dipelihara, ya, untuk diambil dagingnya, diambil telurnya, maka tidak ada zakatnya untuk hewan-hewan tadi. Baik, berikutnya. Wa amani sabin nuqudi minal fiddati. Adapun nisab, ya, uang atau emas perak, ya. Fa aqalluha khamsu awaq. Untuk perak khusus, ya, uang yang berupa perak, maka paling sedikit sudah memiliki perak 5 awaq, 5 uqiyah. Nah, wal uqiyatu, dan yang disebut uqiyah itu arba'una dirhaman, yaitu 40 dirham. Ya. Baik. Dan 1 dirham itu sekitar ya 3 graman. Ya. 3 gram. Jadi kalau ya 5 uqiyah, nah 40 nah kali 5 ya itu sekitar 595 gram. Nah, setengah kilo ya, punya perak setengah kilo. Nah, baru ya. Fa mata balagat indahu mi'atai dirhamin fa fihi rub'un usyur. Nah, maka kalau sudah sampai ya 200 dirham ya, maka zakatnya adalah rubul usyur. Nah, 1/40. Ya, kalau di persentase berarti 2,5%. Wa kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdayn min urudit tijarati. Begitupun ya, sesuatu yang semisal dengan perak tadi ya, yaitu emas atau uang ya, min urudit tijarah, atau barang-barang yang berupa ya, barang jualan. Wa huwa kullu ma'udil bai' wa syira. Ya, urud tijarah itu segala sesuatu yang memang disediakan untuk jual beli. Ya, li ajlil maksab, karena memang untuk ya, kehidupan, diambil untungnya, warubah, atau diambil keuntungannya. Nah, fa yuqawwam idza halal haul biqimatin nuqud. Maka itu dibayarkan zakatnya kalau sudah mencapai haul 1 tahun ya, biqimatin nuqud. Nah, dengan dikonversikan kepada uang. Wa yukhrij anhu rub'ul usyur, baru dikeluarkan zakatnya ya 2,5% atau 1/40. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Seluruh barang-barang yang wajib dizakati itu harus sempurna haulnya 1 tahun. Illal hubub wa thimar, kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Fa innaha tukhriju zakatuha waqtul hasadi wal jazadi. Dikeluarkan zakatnya untuk biji-bijian dan buah-buahan itu yaitu ketika waktu panen dan waktu memetik buah yang matangnya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yaum hasadi. Nah, keluarkan zakatnya, keluarkan haknya di hari panennya. Nah, kalau panennya 2 tahun sekali, ya, ya tiap 2 tahun panen itu. Yang penting kita panen. Nah. Tapi kalau kurma kan bisa tiap hari panen ya, atau seminggu 2 kali misalkan. Nah, kalau panen itu mencapai nisab, ya wajib dizakati. Fahadhihi asnaf al-amwal allati tajibu fiha zakah. Maka berikutnya ya, beliau menyebutkan ya, siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tadi. Nah, harta yang wajib dizakati sudah tadi disebutkan. Berikutnya wa amma masrifuha. Kemudian adapun perkara berikutnya yang perlu diketahui, yaitu kemana disalurkan zakat tersebut. Fal asnafu falil asnafi tsamaniyati almadzkurin fi qaulihi ta'ala. Maka zakat harta tadi itu dikeluarkan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Ya, kalau disebut orang miskin, ya biasa dia. Mungkin ya hari ini masih makan, besok masih ada. Ya, tapi besoknya enggak tahu. Nah, orang fakir ya. Hari ini saja mungkin enggak tahu ya makannya apa. Orang fakir. Fakir itu lebih miskin lagi. Nah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ya, zakat itu diberikan kepada mereka kalau bisa ya, yang mencukupi makan mereka selama 1 tahun ya, dan mencukupi makannya yang ditanggung oleh orang tadi. Nah, 1 tahun. Makanya jangan tanggung-tanggung ya. Kalau kita punya harta zakat nih, wah sudah 1 tahun nih punya harta zakat 5 juta, 7 juta, enggak mengapa kita kasihkan ke 1 orang fakir. Kasihkan untuk makan 1 tahun. Wah, kalau kita jadi orang kaya dong. Ya. Kan di antara hikmah zakat itu menghilangkan kemiskinan. Ya. Bisa saja kita berikan di tahun ini zakat kita yang 8 juta itu, 7 juta itu diberikan ke 1 orang. Dia gunakan untuk makan, sisanya digunakan untuk modal mungkin. Dia usaha tahun depannya dia menjadi orang sukses. Maka walhamdulillah zakat kita menutup kemiskinan. Ya. Nah, makanya sebutkan di antara para ulama di antaranya dalam fikih yang disebutkan atau yang dipelajari oleh ma'had kita di kelas-kelas, di sana disebutkan nah, kalau bisa zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu ya, sesuatu yang bisa mencukupi makan mereka dan keluarganya selama 1 tahun. Nah, karena zakat kan diberikan bisa melewati badan amil zakat atau diberikan sendiri. Tak masalah diberikan sendiri. Nah, kalau bisa mencukupi 1 tahun untuk orang tersebut, wah jadi orang kaya dong. Nah, ya enggak mengapa, ya. Nanti dia ngasih zakat kepada orang lain. Ya. Dan hikmahnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang tersembunyi ketika membayar zakat mencukupi orang miskin, kalau orang miskin itu nanti jadi kaya. Dan Allah tidak tahu menakdirkan kita mungkin jadi orang miskin di tahun berikutnya, bisa saja yang miskin tadi memberi zakat kepada kita. Iya, bisa saja, karena di antara hikmah zakat itu menghilangkan kemiskinan. Nah, maka jangan ragu-ragu ya, ketika kita memberikan zakat, wah besar nih, berikan ke si fulan semuanya, wah penghar atung kete, si fulan. Gunah we, ya. Bukan gunah we. Ya. Memang itu menutup kemiskinan diantaranya. Ya, taib. Wal amilin, berikutnya yang bekerja, ya untuk menarik zakat atau membagikan zakat. Orang-orang yang bertugas untuk menarik zakat atau mengumpulkan zakat. Dan ini min kabali wulatil amr. Nah, kalau sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Mereka pun diberikan dari harta zakat kalau disebutkan oleh para ulama kalau mereka tidak punya gaji. Ya. Kalau mereka punya gaji dari pemerintah, maka enggak boleh ngambil dari harta zakat. Nah, cukup gajinya saja. Enggak boleh mengambil dari harta zakat. Itu amilin. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian orang-orang yang di lunakkan hatinya, baik itu muslim atau kafir. Nah, orang kafir yang dilunakkan hatinya enggak apa-apa diberi harta zakat. Nah, sebatas harta itu bisa membuat dia diam, tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, wa fir riqab, dan kepada orang yang akan membebaskan hamba sahaya atau hamba sahaya sendiri yang akan membebaskan dirinya. Nah, dengan cara mukatabah dengan tuannya, perjanjian dengan tuannya, membeli dirinya supaya dirinya bebas, bisa diberi harta zakat. Wal gharimin, juga orang-orang yang terlilit hutang, baik hutangnya adalah untuk keperluan dia atau hutangnya untuk mendamaikan antara kaum muslimin yang berselisih. Nah, tidak mengapa dari harta zakat. Wa fi sabilillah. Kemudian orang-orang yang fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah. Nah, banyak kondisi ya yang berperang di jalan Allah. Ya, apakah mereka punya upah atau punya gaji? Ya. Tapi rata-rata gajinya enggak cukup. Nah, ini diberi dari harta zakat. Nah. Taib. Kemudian babni sabil dan ya, musafir ya, yang dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, maka dia diberi harta zakat sebatas dia bisa sampai ke tempat tujuannya, pulang ke asalnya. Nah, walaupun dia orang kaya. Nah, maka diberi harta zakat ya enggak masalah. Ya, hutan sana antum DKI Mesir misalkan ada zakat nih, harta zakat nih. Ya, oh, dia orang kaya tapi mau ngambil uang dari mana? Ya. Hutan kayak gini. Bisnya juga 2 minggu sekali lewat. Ya. Ini gimana? Harus dibayar kontan bisnya. Nah, maka bisa diberi harta zakat. Nah, walaupun dia di negerinya tuh kaya raya. Ya. Nah, fariidhatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, lihat ya ujung dari ayat ini. Fariidhatan minallah, itu kewajiban yang Allah berikan. Ya, wallahu alimun hakim. Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Nah, kalau kita berikan harta zakat banyak kepada fakir miskin, satu orang fakir miskin enggak masalah. Ya. Itu urusan Allah. Kalau nampaknya miskin diberikan banyak, ya, ternyata miskin-miskinan, ya. Nah, miskin-miskinan itu Allah alimun hakim, ya. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Nah, taib, selesai dari penjelasan hadis yang ke-32 ini, walhamdulillah. Nah, faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal muadzin untuk azan.